Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilgha'u ibtalul amali lafdhan wa mahalan. Ini pengertian atau istilah ya, istilah yang terkhusus ada di bab dhona dan saudaranya. Ada istilah ilgha'. Ilgha' adalah membatalkan amal baik lafadz maupun mahal. Wa ta'liku ibtalul amali lafdhan wa ibqa'uhu mahalan. Kalau ta'lik membatalkan amal secara lafadznya saja yang batal, tapi mahalnya tetap nasab ya, mahalnya tetap beramal, lafadznya tidak beramal. Bisa bimalah husodrul kalam, karena ada sesuatu yang harus diletakkan di permulaan kalimat, ya. Karena ada sesuatu yang harus berada di permulaan kalimat. Jadi ada beberapa kata yang dalam susunan bahasa Arab dia kata itu harus terletak di awal. Nah, hal ini yang menjadikan amal dhona itu menjadi talek ya. Jadi saya ulangi, kalau ilgha' itu batalnya amal lafadz maupun mahal. Mahal itu tempatnya. Kalau talek itu hanya lafadznya saja. Kama fi qawli ta'ala lina'lama ayyul khisbaini ahsa. Nah, ini contohnya ya, contohnya ta'lek. Supaya kita mengetahui di antara dua kelompok mana yang lebih tahu, mana yang lebih apa ya, lebih mengetahui. Nah, di sini na'lama ini termasuk saudaranya dhona. Mestinya amalnya adalah nasab. Tetapi kalimat setelahnya malah rofa, ya. Kalimat setelahnya malah rofa, ya, karena ayu ini ada kalimat ayu. Kata ayu ini tergolong kata yang harus berada di depan ya, malahu sodrul kalam. Fakauluhu ayul hisbaini aso jumlatun fi mahali nasbin sadat masada mafulai alima. Jadi jumlah aso di dalam contoh ini itu adalah jumlah yang mahalnya nasab, ya, mahalnya nasab. Jumlah yang menempati tempatnya dua maf'ul alima. Jadi alima itu mestinya dua maf'ul, tapi dua maf'ul itu ditempati oleh jumlah ini. Intinya di sini yang merusak amal itu kata ayu ini ya. Kata ayu ini kalimat kata yang harus berada di depan. Jadi kalau makmul dari dhona dan saudaranya berupa hal-hal yang harus di depan, maka amalnya rusak. Tapi kerusakannya hanya lafadz saja, mahalnya tidak rusak. Ini silakan ditulis kalau kurang paham ya di kolom komentar. Wal ilgha'u yakunu bisa babi tawasutil amil au ta'akhurihi. Nah, kalau ilgha' ini disebabkan karena dhona dan saudaranya berada di tengah-tengah atau di akhir ya. Jadi letak dhona itu tidak di depan, di tengah atau di akhir. Ini yang menyebabkan ilgha'. Kalau ilgha' tadi ya, amalnya rusak baik lafadz maupun mahalnya. Famihalun tawassuti Zaidun dhonantu qaimun. Lah ini. Contoh tawassut adalah contoh ini. Zaid, ada Zaidun dan Qaimun, tengah-tengahnya diberi dhona. Jadi dhona itu mestinya kan berada di depan mestinya ya, tapi di contoh ini dhona diletakkan di tengah, sehingga dhona tidak bisa beramal. Tidak bisa beramal, lafadznya tidak bisa, mahalnya juga tidak bisa. Jadi Zaidun ya tetap dibaca rofa, Qaimun juga tetap rofa. Fa Zaidun mubtada'un wa dhonantu mulghah ya. Jadi kata Zaidun ini mubtada, dhonantu ini istilahnya mulghah, amil yang diabaikan, amil yang disia-siakan. Wa qaimun khobarun marfu'un bidhommatin dhahirah. Kata qaimun ini khobar yang dirafakan dengan dhommah. Wal ikmalu wal ihmalu fi nahwi hadzal mithali ala hadin sawa. Lah, dalam contoh dhona yang berada di tengah, dhona yang berada di tengah itu sebenarnya boleh beramal. Dhona boleh beramal, namanya ikmal. Boleh tidak beramal, tidak beramal namanya ihmal. Jadi contoh ini sebenarnya Zaid dan Qaim ini tidak wajib dibaca dhommah ya. bisa juga dibaca fathah. Kalau dibaca fathah itu berarti ikmal. Keduanya dibaca fathah berarti ikmal. Kalau keduanya dibaca dhammah berarti ihmal. Ya, kalau dzurna berada di tengah, itu antara ikmal dan ihmal sama saja hukumnya. Tidak ada yang lebih baik maksudnya, tidak ada yang lebih baik. Mau mengamalkan ya silakan, tidak ya silakan. Wa misalu ta'khuri Zaidun qa'imun dunantu. Ini contoh dzurna yang diakhirkan adalah Zaidun qa'imun dunantu. Jadi amilnya di depan, kemudian baru disebutkan dzurna. Fa Zaidun mubtada'un. Kalimat Zaid adalah mubtada, wa qa'imun khabarun. Qa'imun khabar wa dunatu mulghah ya. Dunatu di sini adalah amil yang diabaikan. Wal ihmalu fi nahwi hadzal misali arjah minal ihmal. Nah, ini perbedaannya. Kalau dunna berada di akhir, maka perbandingan antara tidak mengamalkan dengan mengamalkan itu lebih kuat ya, lebih kuat tidak mengamalkan. Jadi kalau dunna di tengah tadi antara mengamalkan dan tidak mengamalkan itu sama, ala hadin sawa. Tapi kalau di akhir itu lebih kuat ya, secara teori lebih kuat tidak diamalkan. Qauluhu wa hiya dhunantu wal hasilu anna minha ma yufidu tahaqquqal maf'ula tsani wa minha ma yufidu tarjihahu wa minha ma yufidu tasyira wal intiqal wa minha ma yufidu husulan nisbah fi sam'i. Jadi dari berbagai dzurna dan saudaranya itu dibagi menjadi beberapa ya. Ini ditinjau dari segi makna ya. Ada yang bermakna memastikan maf'ul yang kedua. Ada yang bermakna tarjih. Tarjih itu belum sampai derajat yakin ya. Jadi antara iya dan tidak itu masih kuat salah satu tapi belum 100%. Jadi kalau tahakkuk itu kepastiannya 100%. Kalau tarjih itu belum sampai 100%. Ya 75 ya. Pokoknya di atas 50 belum sampai 100 itu namanya tarjih ya. Jadi misalkan kemungkinan iya dan tidak masih kuat iya tapi belum 100% itu namanya tarjih. Kemudian ada fi'il yang bermakna menjadi, menjadi dan berpindah. Menjadi, menjadikan dan berpindah, berpindah atau berubah ya. Wa minha ma yufidu husulan nisbat fi sam'i. Ada yang bermakna menetapkan nisbat ya, menetapkan nisbat dalam apa pendengaran. Fa ma yufidu tahaqquq min hadhil af'al ra'a wa alima wa wajada. Dari beberapa saudara dzunna yang bermakna pasti, kepastian, kepastian maf'ul kedua ada tiga, yaitu ro'a, alima, dan wajada ya. Kama fi qawli syair, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat, semoga memahamkan. Bila kurang paham silakan tulis di kolom komentar.